يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد kita masih dalam penyebutan isim-isim yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya atau isim-isim yang dapat berubah-berubah dan tanda-tanda perubahannya. Kemarin kita sudah menyebutkan tiga dari isim sekaligus penyebutan tanda rofaknya. Yang pertama adalah al-ismul mufrad, tanda rofaknya adalah dhammah, yakni dengan dhammah tersebut kita mengetahui bahwasannya kata ini adalah marfu' dengan tanda dhammah. Yang kedua adalah al-muthanna atau isim muthanna, isim yang menunjukkan dua tanda yang dengannya kita mengetahui isim muthanna itu marfu' adalah alif pada muthanna tersebut. Yang dicontohkan di sini waladani. Waladani, maka alif yang ada di akhir kata tersebut merupakan sebagai tanda bahwasannya dia adalah marfu', sehingga apabila suatu saat dia berubah bukan lagi dengan huruf alif, berubah menjadi huruf ya, maka dia tidak lagi dikatakan marfu', disebabkan karena tandanya telah hilang. Yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim, tanda yang dengannya kita mengetahui jamak mudzakkar salim itu marfu' adalah wawu pada contoh muslimuna. Muslimuna ada huruf wawu sebelum nun. Ada huruf wawu sebelum nun. Maka wawu yang disukun tersebut itulah yang menjadi tanda bahwasannya jamak mudzakkar salim ini marfu'. Tandanya adalah wawu. Nah, sehingga apabila suatu saat lagi muslimuna ini berubah dengan sebab tertentu menjadi muslimin, maka dia tidak lagi dikatakan sebagai marfu', disebabkan karena tanda wawunya telah hilang. Sehingga apabila kita mendapati tandanya, maka disitulah kita mengatakan dia marfu', dan nanti mansub juga demikian, masing-masing memiliki tanda tersendiri. Dan untuk alif pada isim muthanna dan wawu pada jamak mudzakkar salim sebagai tanda bahwasanya dia marfu', akan tetapi tanda ini adalah tanda yang sifatnya pengganti. Pengganti dari tanda asal rofa' atau marfu', yaitu dhammah. Yaitu dhammah. Nah, kalau di dalam bahasa Arab disebutkan sebagai naibah atau niabah, pengganti. Di sana nanti kalau pada jenjang berikutnya ada istilahnya mengi'rab kata. Mengi'rab kata, yakni merinci kata tersebut. Seandainya kita mendapati lafaz Muhammadun, nah, silakan di'rab seandainya. Maka dikatakan ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirihi li'annahu ismul mufrad. Nah, ini namanya mengi'rab. Atau nanti seandainya Muhammadun kita mendapati Muhammadani, Oh Muhammadani. Silakan di i'rab. Ismun marfu'un wa alamatu rafi'i alif niabatan pengganti anid dhammah. Dari dhammah kenapa tanda rafa'nya alif? Li'annahu ismul musanna. Karena dia adalah isim musanna. Nah, ini i'rab. Nanti pada jenjang berikutnya akan disebutkan cara-cara i'rab seperti ini. Dalam bahasa Indonesia juga sama. Seandainya waladani. Waladani ini adalah isim yang marfu. Tanda rofaknya adalah alif. Pengganti dari dhammah. Karena dia adalah isim musanna. Nah, seperti itu kalau dalam bahasa Indonesianya. Namun, untuk bahasa Indonesia sendiri, pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lainnya, ini tidak ada i'rab. Keistimewaan bahasa Arab dan orang-orang Arab adalah i'rab. Sebagian mereka menyebutkan keistimewaan orang Arab itu ada tiga. Yang pertama adalah sanad. Sanad hadis yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Ya kan? Yang kedua adalah nasab, keturunan. Yang juga tidak diperhatikan oleh orang-orang atau negara-negara lain. Beda kalau orang Arab. Sangat diperhatikan. Ayah, kakek, apalagi atasnya buyut, cicit, cuit, ya, dan yang lainnya. Nanti perhatikan semuanya. Nah, termasuk adalah i'rab keistimewaannya. Bahasa Indonesia tidak ada i'rab. Bahasa Inggris juga tidak ada. Yang ada hanyalah di bahasa Arab. Nah, nanti ada lagi ismun mansubun wa alamatu nasbihi apa. Nanti akan disebutkan pada jenjang-jenjang berikutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada jenis isim yang keempat, yaitu jam'ul mu'annathis salim. Jam'ul mu'annathis salim, jama' mu'annas salim, yaitu jama' mu'annas yang dengan tanda tambahan alif dan ta pada akhirnya. Ya, alif dan ta. Kalau jama' mudzakkar salim, tambahan wawu dan nun. Adapun jamak muannas salim, tambahan alif dan ta pada akhirnya. Contohnya di situ adalah muslimatun. Muslimatun. Antum perhatikan pada muslimatun di situ diakhiri alif dan ta. Ya kan? Diakhiri dengan alif dan ta. Tanda rofaknya adalah dhammah. Tanda rofaknya adalah dhammah. Yaitu pada muslimatun. Muslimatun kita mengetahui dengan harokat dhammah pada akhirnya. Yaitu pada huruf ta muslimatun tun. Maka kita mengetahui, oh, jamak mu'anas salim ini marfu. Dari mana Anda mengetahuinya? Yaitu dari apa? Dhammah yang ada pada akhirnya. Sama seperti isim mufrad. Sama seperti isim mufrad. Sehingga suatu saat nanti, seandainya muslimatun menjadi muslimatin, berubah menjadi kasroh. Harokat dhammahnya berubah menjadi kasroh. Maka tidak bisa lagi dikatakan sebagai marfu. Loh, kenapa tidak bisa? Disebabkan karena tandanya sudah tidak ada. Iya kan? Disebabkan karena tandanya sudah tidak ada. Nah, sehingga suatu saat lagi muslimatin kembali, muslimatun lagi, oh dia kembali berarti marfu lagi. Loh, kenapa kok bisa marfu? Nanti ke harokatnya dhammah kasrah, dhammah kasrah. Nah, ini nanti babnya sendiri akan dibahas, penyebab-penyebab dia di kasroh, penyebab-penyebab dia di rofa, nasob, dan jer. Nanti akan dibahas. Sehingga kita lebih terfokus dulu ke tanda-tandanya. Adapun nanti penyebab marfu, mansub, dan majrur, nanti akan dibahas sendiri pada babnya. Nah, atau contoh lain, seandainya jama' mu'annas salim, apa ikhwan? Sayyaratun, ya kan? Sayyaratun. Sayyaratun. Jamak mu'annas salim karena apa? Karena ada tanda alif dan ta pada akhirnya. Contoh lain apa? mudarrisatun. Mudarrisatun. Ini juga jamak muannats salim dengan tanda alif dan ta pada akhirnya. Nah, apabila kita mendapati jamak muannats salim dengan harokat dhammah, dengan harokat dhammah seperti ini contohnya, maka kita mengatakan ini adalah marfu. Loh, dari mana Anda mengetahui marfu? Ini ada tandanya, yaitu dhammah. Sehingga ketika suatu saat muslimatun ini berubah menjadi muslim, sayaratun ini berubah menjadi sayaratin, menjadi sayaratin, atau mudarrisatun berubah menjadi mudarrisatin, maka dia tidak lagi dikatakan marfu. Loh, kenapa? Karena tandanya sudah tidak ada lagi. Kita akan mengetahui atau mengatakan dia marfu apabila ada tanda rofanya. Demikian pula nanti nasab juga demikian. Dikatakan dia masuk ketika ada tandanya. Sehingga ketika tidak ada tanda rofa, ya berarti dia tidak dikatakan sebagai isim yang marfu. Nah, tidak dikatakan lagi isim yang marfu. Nah, samalah seperti isim mufrad kemarin. Ya kan? Waladun. Waladun marfu. Apa tandanya? Tandanya adalah dhammah. Karena dia isim mufrad. Jamak muannats salim juga demikian. Muslimatun marfu. Apa tandanya? Tandanya adalah rafa. Tandanya adalah dhammah. Disebabkan karena dia adalah jamak muannats salim. Itu versi Indonesianya ya. Kalau Arabnya berarti ya jamak muannats salim ismun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Li'annahu jamak muannats salim. Baik, berikutnya yang kelima. Yang kelima jam'ut taksir. Jamak taksir, yaitu jamak yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Karena taksir ini dari kata maksurun. Maksurun artinya apa? Rusak ya, patah atau rusak. Nah, sehingga jamak taksir adalah jamak yang rusak. Mengapa dikatakan rusak? Karena dia telah mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, sehingga dia lawan dari as-salim. Apakah mudzakkar salim ataupun muannats salim. Nah, contohnya auladun. Auladun ini jamak taksir mufrad atau jamak dari waladun. Nah, waladun artinya anak. Auladun berarti artinya anak-anak. Nah, ada sekolah disebut dengan apa? Tarbiyatul aulad, ya kan? TA, tarbiyatul aulad. Tarbiyah itu artinya pendidikan, aulad itu artinya anak-anak. Berarti tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Nah, ini contoh dari jamak taksir. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya juga sama, yaitu dhammah. Yaitu dhammah pada harokat akhirnya. Auladun. Nah, di situ berharokat dhammah dun. Nah, dengan adanya dhammah tersebut, maka kita mengatakan auladun ini adalah marfu. Apa tandanya? Tandanya adalah dhammah. Tandanya adalah dhammah. Di dalam Al-Quran insyaAllah banyak. Berikutnya yang keenam, dan ini insyaAllah mudah ya. Sama seperti jamak muannats salim, sama juga seperti isim mufrad. Nah, dia tandanya dhammah, sehingga ini tanda asli dari marfu atau rofa. Nah, tidak seperti isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Kalau isim mutsanna tandanya alif, jamak mudzakkar salim tandanya wawu, akan tetapi alif dan wawu ini merupakan pengganti. Adalah pengganti dari harokat asli marfu, yaitu dhammah. Yang keenam, al-asma'u al-khamsah. Al-asma'u al-khamsah. Isim-isim yang lima. Nah, isim-isim yang lima, bagi antum yang mungkin lupa, bisa antum merujuk lagi pada halaman-halaman sebelumnya. Isim-isim yang lima, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan tumalin. Nah, abuka. Abuka. Di sini dicontohkan abuka. Yang dimaksud dengan al-asma'ul khamsah, isim-isim atau kata benda yang lima, adalah ini. Nah, adapun ini hanya sebagai contoh saja untuk mempermudah di dalam menghafal. Nah, untuk mempermudah kanya ini. Sehingga apabila kita mendapati abu, nanti juga lainnya apa? Aku. Nah, kalau di sini aku kah seandainya. Akuka, hamuka. Nah, ini asmaul khamsah di antaranya adalah ini. Ini. Adapun ka ini hanya permisalan. Hanya permisalan. Nanti kita mendapati Abu Hurairah. Abu Hurairota. Abu Hurairota. Nah, ini asmaul khamsah abunya ini. Sehingga ka yang terakhir ini hanya sekedar contoh saja, bisa berubah-berubah sesuai dengan yang diinginkan dari ucapan atau perkataan. Nah, al asmaul khamsah antum lihat di situ, contohnya di situ adalah abuka. Abuka di situ adalah marfu'. Apa tandanya? Tandanya adalah al wawu. Huruf wawunya ini yang menjadi tanda rafa'. Nah, sama seperti jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim jenisnya banyak, apa namanya, jumlahnya. Kalau ismi apa asmaul khamsah hanya lima. Nah, kita mengetahui asmaul khamsah ini marfu, yaitu ketika munculnya huruf wawu. Ketika munculnya huruf wawu ini. Ketika nanti tidak muncul huruf wawu, apakah abuka ini berubah menjadi al-abu? Karena al-abuka ini asalnya dari al-abu, yakni artinya apa? Ayah atau abun, ya kan? Atau nanti dia berubah juga menjadi abika. Jangan kemudian berpikir, loh, kenapa abika? Belum ya. Kita pahami saja tanda-tandanya dulu. Nah, suatu saat dia berubah menjadi al-abu, kadang-kadang abika. Nah, kalau tadi disebutkan bahwasannya asma'ul khamsah, tanda rafa'nya adalah wawu. Sehingga kalau kita tidak mendapati huruf wawu pada kata tersebut, maka kita tidak mengatakan dia marfu'. Kenapa? Karena tidak ada tandanya. Samalah seperti yang lain-lainnya sebelum-sebelumnya. Sehingga ketika suatu saat abuka ini berubah menjadi lafaz al-abu. Ada huruf wawunya, Ikhwan? Enggak ada, kan? Iya kan? Al-abu enggak ada huruf wawunya, ya kan? Berarti dia bukan marfu'. Loh, kenapa bukan marfu'? Karena tidak ada wawunya pada akhirnya. Atau suatu saat juga dia berubah abuka menjadi abika dengan huruf ya. Maka sama kita katakan dia tidak marfu'. Loh, kenapa tidak marfu? Kan asal katanya sama. Kita katakan abika ini tidak marfu karena tanda rofaknya tidak ada. Loh, tanda rofaknya apa? Ini wawu. Ketika wawunya ada, ya kita mengatakan marfu. Namun kalau tidak ada wawunya, berarti kita tidak mengatakan dia marfu. Nah, demikian. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya dipahami, Kwan? Nah, seandainya mungkin dalam apa namanya, hadis, seandainya mungkin antum menghafal an Abi Hurairata, an Abi, nah, Abi Hurairata, nah, an Abi Hurairata. Ini Abu Hurairah, ini Abu Hurairah, Abi Hurairah. Dari dua kata ini, yang mana kita katakan marfu, Ikhwan? Dari mana? Abu atau Abi? Abu. Kenapa antum mengatakan abu ini marfu? Ada wawunya. Nah, ada tanda yaitu wawunya. Sehingga apabila wawunya ini suatu saat berubah dengan sebab tertentu yang akan dibahas juga nanti pada babnya sendiri, maka menjadi abi, maka dia tidak dikatakan lagi sebagai al-asmaul khamsah. Apa? Tidak dikatakan marfu, apa ya? Tidak dikatakan marfu. Kenapa? Karena tanda rafa'nya hilang. Apakah dikatakan asmaul khamsah? Iya, dikatakan asmaul khamsah. Abika, abuka, nanti abaka. Namun permasalahan kita, pembahasan kita adalah rafa. Nah, dia tetap dikatakan asmaul khamsah, akan tetapi dia bukan marfu ketika huruf wawunya telah hilang padanya. sama seperti tadi jamak mudzakkar salim, ya kan? Muslimuna, ketika suatu saat dia menjadi muslimina, berarti muslimina bukan marfu. Loh, kenapa bukan marfu? Padahal asal katanya kan sama. Nah, jawabannya karena tandanya hilang, ya kan? Karena tandanya hilang. Ahuka juga sama. Ahuka juga sama. Dengan tanda wawu ini kita mengatakan dia marfu. Sehingga suatu saat dia berubah menjadi al-akhu, ya kan? Atau akhun, atau menjadi akhika atau akhaka dengan sebab-sebab tertentu. Kalau dia berubah menjadi akhika dengan huruf ya, maka kita katakan dia bukan lagi marfu, berubah lagi. Bukan lagi marfu. Akhaka juga bukan marfu. Kenapa? Karena tanda rofaknya tidak ada. Tanda rofaknya tidak ada. Nah, sehingga tanda rofaknya di sini adalah wawu. Hamuka juga demikian. Fuka juga demikian. Fuka juga demikian. Nah. Di antara sifat Allah apa? Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali. Nah. Dzul Al Jalali wal Ikram. Wal Ikrami. Nah. Mana ini asmaul khamsah, Ikhwan? Adalah dzul. Di sini asmaul khamsah. Ini marfu atau bukan? Marfu. Marfu. Apa tandanya? Wawu. Wawu. Disebabkan karena dia asma'u al-khamsah. Nah, demikian. Insyaallah mudah ya, Pan ya. Gampang aja. Penting ada tandanya, berarti kita sebutkan dia marfu. Nah, nanti nasab juga demikian. Kalau ada tanda nasabnya, berarti kita katakan nasab. Mungkin yang repot hanya menghafalnya. Isim mufrad, tanda rofaknya apa, tanda nasabnya apa, tanda jirnya apa. Nah, itu nanti yang mungkin cukup berat. Namun kalau diusahakan insya Allah semuanya itu akan ringan. Kemudian yang ketujuh, isim maksur. Nah, isim maksur sudah kita lewati, yaitu isim yang diakhiri dengan alif lazimah, ya kan? Isim mu'rab yang bisa berubah-ubah, akan tetapi diakhiri dengan alif lazimah, alif tambahan, alif bengkok yang di fathah sebelumnya. Contohnya di sini adalah al-fata. Al-fata ini adalah isim maksur karena diakhiri dengan alif bengkok yang menyerupai huruf ya. Ya kan? Walaupun sekali lagi nanti ada juga isim maksur dengan alifnya yang berbentuk lurus ke atas seperti tongkat. Nah, di sini dicontohkan al-fata dari isim maksur. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya adalah dhammatun muqaddarah. Dhammatun muqaddarah. Dhammah, tanda rofaknya dhammah, namun muqaddar. Yakni dhammahnya itu tersembunyi. Dhammahnya tersembunyi. Ada yang bawa terjemahan? Muyasar? Ada? Hah? Abu Zubair bawa. Nah, maksudnya yang lebih enaknya gitu loh. Istilahnya muqaddar. Muqaddar ini kalau cara bahasa ya ditakdirkan, di tersembunyilah. Maksudnya seperti ini. Kita contohkan al-fata. Al-fata ini sebenarnya dia itu al-fata'u. Nah, al-fata'u. Sebenarnya demikian. Sebelum kita bahas tanda i'rabnya dulu ya. Sebelum kita bahas. Sebenarnya al-fata itu al-fata'u. Dan yang lainnya dari isim-isim maksur. Contoh lain, mustashfa. Iya kan? Nah. Mustashfa. Aslinya dia apa? Mustashfa'u. Nah, aslinya mustashfa'u. Nah, demikian. Aslinya ada harokatnya. Cuman, karena orang-orang Arab itu berat ketika menyebutkan al-fata'u. Ya, kalau kita mungkin mudah. Kalau orang-orang Arab mungkin lidahnya mereka tidak mampu. Kalau nanti di i'rab itu namanya lita'adzur. Karena memang tidak bisa mereka menyebutkan al-fata'u. mustashfa'u, atau negara-negara seandainya. Ingkal tarra'u. Nah, sebenarnya demikian. Ada harokatnya. Cuman karena mereka tidak mampu menyebutkannya, sehingga dihilangkan. Dihilangkan. Walaupun aslinya ada, disembunyikan. Harokatnya itu disembunyikan. Sehingga al-fata'u, mereka menyebut dengan al-fata. Nah, demikian. Mustashfa, seharusnya yang sebenarnya itu mustashfa'u, mereka hanya menyebutkan mustashfa. Nah, disembunyikan harokat akhirnya. Sampai sini dipahami, kawan? Insyaallah ya. Dan isim maksur yang lainnya. Isim maksur yang lainnya. Almania, negara Jerman seandainya. Almania. Cuma di sini kan alif maksurnya dengan alif lurus ya. Almania. Ini juga isim maksur. Aslinya apa? Almania'u. Almania'u. Aslinya? Nah. Almania. Ada harokat akhirnya. Cuma mereka tidak mampu menyebutkan sehingga harokat akhirnya disembunyikan. Disembunyikan. Sehingga menjadi Almania. Aslinya ada harokatnya situ. Cuma saja disembunyikan dan tidak disebutkan di dalam penyebutannya. Sampai sini paham, Wan? Nah, kalau disemakan dari sini. Nah, sekarang kita kembali ke isim tanda rofaknya. Bahwasannya isim maksur tanda rofaknya adalah dhammatun muqaddarah. Yaitu dhammah yang tersembunyi. Nah, asalnya seperti ini. Dhammah tersembunyi. Sehingga al-fata aslinya dia al-fata'u, kita katakan ini marfu. Sebenarnya marfu apa tandanya? Tandanya ini sebenarnya ada dhamma, yaitu al-fata'u. Al-fata'u. Mustashfa juga demikian. Sebenarnya mustashfa ini ada dhammahnya pada akhirnya, yaitu mustashfa'u. Hanya saja disembunyikan oleh orang-orang Arab menjadi mustashfa. Nah, nah, isim maksur ini sebenarnya menyerupai seperti isim yang mabni, tidak bisa berubah-ubah secara lafadznya. Namun secara hukumnya dia bisa berubah-ubah karena dia memiliki harokat akhir. Nah, ada harokat akhir yang berubah-ubah. Namun perubahan tersebut tidak terlihat. Kenapa? Karena harokat akhirnya tersembunyi. Loh, sekarang dari mana kita mengetahui itu marfu atau mansub atau majrur lagi nanti? Ya, dengan qorinah, tandanya di depan. Kalau ada huruf jer seandainya, oh berarti dia majrur seandainya. Ada inna, berarti dia mansub. Kalau tidak apa, ada tanda-tanda atau penyebab-penyebab tertentu, maka dia kembali ke asal, yaitu marfu. Nah, insya Allah kalau isim maksur ini dari sisi membacanya mudah. Karena al-fata ya selamanya ada huruf jer. Tidak ada huruf jer, al-fata ya kita membacanya al-fata. Tidak berubah menjadi al-fati. Tidak ada, iya kan? Mustashfa juga demikian. Selamanya kita akan baca mustashfa. Hanya saja, kita mengatakan dia marfu atau mansub atau majrur dengan qorinah, tanda di depannya nanti. Tanda di depannya. Berarti kalau tidak ada huruf, tidak ada yang menfathah, tidak ada yang mengkasrah, maka kembali ke asal yaitu dhammah. Yaitu dhammah. Sehingga seperti ini, al-fata'u. Kalau dhammah, oh berarti dia marfu. Kenapa marfu? Karena ada tanda dhammah yang disembunyikan di akhirnya. Nah, demikian. Sebenarnya intinya sama seperti isim mufrad, hanya saja pada isim maksur harokat dhammahnya itu tersembunyi, tidak terlihat. Sehingga dengan keadaan ada huruf jar, tidak ada huruf jar, ya selamanya menjadi bacaan jadi fata. Cuma nanti ketika kita melewati yakni isim-isim yang marfu atau isim-isim mansub, nah di situ kita akan bisa membedakan al-fata ini dalam kalimat ini, oh dia mansub karena ini. Oh, al-fata dalam kalimat ini dia marfu karena demikian. Oh, dia majrur karena demikian. Nah, kalau dia marfu berarti apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya adalah dhammah di belakang, namun dhammahnya tersembunyi, tidak terlihat. Tidak terlihat. Adapun fathah pada fata, pada huruf ta, ini bukan tanda ya. Ini bukan tanda. Dia pada huruf di atas alif bengkok ini sebenarnya ada harokat, yaitu dhammah. Kalau dia tidak ada yang mengkasroh, tidak ada yang menfathah. Kalau seandainya ada huruf jer fi, berarti dia sebenarnya apa? Fil fata'i. Iya kan? Kenapa? Karena ada huruf jernya. Di sini al-fata'u karena memang tidak ada huruf jernya. Sehingga kalau demikian berarti dia marfu. Apa tandanya? Dhammah. Namun dhammahnya itu tersembunyi, tidak terlihat. Nah, disebabkan karena dia adalah isim maksur. Nah, bisa dipahami, Ivan? Intinya sebenarnya sama seperti isim mufrad dan tanda-tanda i'rab dhammah lain-lainnya. Hanya saja pada isim maksur, dhammahnya itu tidak terlihat. Dhammahnya tidak terlihat, tersembunyi pada alif bengkok yang terakhirnya. Nah, bisa dipahami, Ivan, ini? Insyaallah ya, insyaallah. Nah, kemudian yang kedelapan adalah isim manqus. Isim manqus yaitu kata benda yang mu'rab yang diakhiri dengan ya lazimah, ya yang asli yang berharokat kasroh sebelumnya. Bisa antum merujuk lagi ke definisi dan contoh isim manqus kalau tidak salah pada halaman yang ke-10. Nah, halaman ke-10 yang paling atas bisa antum melihat di situ. Nah, di situ contohnya al-qadi. Al-qadi. Al-qadi di situ ada huruf ya yang terakhir, ya-nya di situ adalah ya asli, bukan perubahan dari domir ana ya. Asli memang demikian. Al-qadi ini artinya hakim, penentu hukum atau bisa diterjemahkan juga gubernur. Nah. Nah, al-qadi pada isim manqus tanda rofaknya juga sama. Dhammatun muqaddarah. Dhammahnya namun dhammah tersembunyi. Aslinya al-qadi itu adalah al-qadiyu. Sama seperti tadi. Al-fata, al-fata'u. Al-qadi juga demikian. Aslinya al-qadiyu. Dengan ya lazimah yang berharakat dhammah. Apabila dia memang menduduki harokat dhammah atau nanti al-qadiyyi apabila ada huruf jer seandainya dengan kasroh. Hanya saja kalau orang-orang Arab itu berat, mereka berat mengucapkan al-qadiyyu itu berat memberikan harokat pada huruf ya lazimahnya, sehingga disebabkan karena beratnya mereka di dalam penyebutan akhirnya mereka pun menyembunyikan harokat akhirnya. Yang seharusnya al-qadiyu menjadi al-qadi. Huruf ya-nya tidak diberikan harokat. Disembunyikan harokatnya. Walaupun secara asal ada harokatnya itu. Cuman orang-orang Arab merasa berat di dalam penyebutan. Atau ketika memberikan harokat pada akhir dari huruf ya tersebut. Sehingga disembunyikan. Nah, tanda rofaknya juga sama seperti isim maqus, isim maqsur, apa? Isim maqsur yaitu dhammatun muqaddarah. Dia harokat atau tanda rofaknya adalah dhammah, namun muqaddarah, dhammah yang disembunyikan pada huruf ya lazimah tersebut. Aslinya al-qadiyu, hanya saja harokatnya ini disembunyikan menjadi al-qadi. Nah, di sana nanti juga ada contoh lain. Al-Hadi. Aslinya Al-Hadiyu. Hanya saja orang Arab berat di dalam penyebutan. Sehingga disembunyikan harokatnya. Menjadi Al-Hadi. Al-Hadi. Sebenarnya ini harokat dhamma. Cuman orang-orang Arab berat di dalam penyebutan. Sehingga harokatnya dhamma tersebut disembunyikan menjadi al-hadi. Sebenarnya ada harokatnya, namun harokatnya disembunyikan. Tanda rofaknya, ya ini dhammah. Dhammah namun dhammah yang disembunyikan tadi. Nah, dhammah yang disembunyikan. Apabila memang kata ini menduduki marfu. Nah, itu kalau majrur seharusnya al-hadi. Namun disebabkan karena mereka berat di dalam pengucapan, mereka menghilangkan menjadi al-hadi. Nah, untuk membedakan ini nanti marfu atau nanti dia majur ya tergantung qarinah penyebabnya nanti di depan yang akan dibahas nanti pada babnya tersendiri. Nah, sehingga kalau hanya sekedar al-hadi tidak ada huruf jar berarti kan dia kembali ke harokat asal yaitu dhammah. Berarti al-hadiyu. Berarti kalau al-hadiyu marfu, apa tandanya? Dhammah pada akhirnya. Hanya saja Al-hadiyu dhammahnya ini tersembunyi, tidak terlihat. Nah, bisa difahami kuat? Insyaallah ya. Intinya sama semuanya. Dengan tanda tersebut kita mengatakan dia marfu. Kalau tidak ada berarti ya bukan marfu. Nah, hanya saja pada isim maksur dan isim mangkus tandanya itu tersembunyi. Tandanya tersembunyi. Kalau di i'rab dengan versi Indonesia berarti kalau isim mangkus adalah al-qadi, isim yang marfu, tandanya adalah dhammah yang tersembunyi disebabkan karena dia adalah isim mangkus. Kalau isim maksur juga demikian. Dia adalah isim marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah yang muqaddarah, yang tersembunyi. Disebabkan karena dia adalah isim maksur. Nah, kalau versi Arabnya al-fata ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah li'annahu isum ismul maksur. Nah, atau kalau ada lebih selengkapnya litta'adzur mana'a min dhuhuriha litta'adzur, apa yang menyebabkan harokatnya tidak muncul, litta'adzur, karena memang orang Arab tidak mampu. Kalau isim mangkus ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah li'annahu ismul mangkus mana'a min dhuhuriha as-siqal. Kalau versi Arabnya dia isim marfu, tanda rofaknya adalah dhommah yang tersembunyi disebabkan karena dia isim mangkus, yang mencegah harokat tersebut nampak adalah astiqol, berat di lisan orang-orang Arab. Nah, tip kita selesaikan yang terakhir adalah al-ismul ladhi la yansarif, yang kesembilan. Al-ismul ladhi la yansarif, yaitu isim yang tidak menerima harokat tanwin, yang tercegah dari harokat tanwin. Contohnya di sini adalah Aisyatu. Aisyatu adalah nama seorang wanita. Seluruh nama wanita tidak boleh ditanwin, terkecuali nanti ada babnya sendiri yang dikecualikan. Nah, namun secara umum nama wanita tidak boleh ditanwin. Contohnya Aisyatu. Berarti dia adalah ismul ladhi la yansarif. Apa penyebabnya dia tidak boleh ditanwin? Karena nama wanita. Nah, apa tanda rofaknya? Dhammah. Tanda rofaknya adalah dhammah. Ya, ini ketika kita mendapati ismul ladhi la yansarif seperti Aisyatu atau contoh lainnya nanti apa? Masajidu. Ini juga ismul ladhi la yansarif, masajidu. Ketika kita mendapati harokat dhammah, ya berarti kita katakan ini marfu. Dari mana? Dari tandanya ini, dhammah. Nah, sehingga suatu saat dia menjadi masajida dengan harokat fathah, dhammahnya tidak ada, oh berarti dia tidak lagi marfu. Kenapa? Karena harokat atau dhammahnya tandanya telah hilang. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja yang mungkin dari titik beratnya itu menghafalnya, ya kan? Nah, sehingga ini perlu untuk di murojaah dan sering bila perlu ditempel ya. Ini kertasnya ditempel di lemari atau di apa. Biar kita sambil bercermin, sambil melihat. Iya, dihafal. Jadi wiritan, zikir. Pagi dan sore. Nah, demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kita sampaikan. Kalau sistem memahaminya antum sudah mampu. Nah, nanti kalau pada nasab, pada jar juga sama sebenarnya. Hanya saja di beda-beda tanda. Namun dari inti pembahasan maksudnya semuanya sama. Semuanya sama. Hanya bedanya mungkin dari sisi tanda-tandanya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ada pertanyaan, Wan? Insyaallah jelas ya. Alhamdulillah. Nah, kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.